Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Khawatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Umumnya orang terhormat di tengah manusia itu yang kuat, yang kaya dan yang terkenal. Kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat linknya, ya, kuat pertemanannya, punya kenalan orang-orang besar. Demikian pula memiliki kekayaan, di samping itu dia orang yang terkenal di tengah manusia, ini umumnya dicari. Ya. Namun demikian, syariat ini mengajarkan bahwa orang yang lemah, orang yang fakir dan tidak terkenal, alias wong cilik, ya, itu memiliki keutamaan di saat soleh. Itu catatannya. Maka bab yang sedang kita bahas, fadli du'afatil muslimina wal fuqara'i wal khamilin, bab keutamaan muslimin yang lemah, muslimin yang fuqara', dan muslimin yang tidak terkenal. Keutamaan orang-orang soleh meskipun miskin, meskipun lemah, meskipun tidak terkenal. Inilah mayoritas keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Orang terkenal dengan kekayaannya, emasnya, digdayanya adalah Romawi dan Persia. Tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh musyrikin. Adapun para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak dikenal, orangnya mayoritas fuqara, orang-orang susah. Tapi alhamdulillah mereka salihin, muslimin, mukminin. Maka Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk bersabar berteman dengan mereka. Bersabar hidup berdampingan, ta'awun, menyambung komunikasi dengan mereka. Karena menjadi inti dari tujuan kita hidup adalah kebahagiaan dan kemuliaan hakiki, yaitu di akhirat. Untuk kita bahagia di akhirat, untuk kita selamat di akhirat, tidak harus kuat di dunia, tidak harus kaya di dunia, dan tidak harus terkenal di dunia. Ya. Yang terpenting adalah soleh, muttaqi, saleh dan bertakwa. Apalagi di Indonesia ini, ya, kalau orangnya nggak beres saja bisa terkenal melalui YouTube, melalui TV, melalui entertainment, melalui ini dan itu. Padahal orang-orang nggak beres semua itu, akhlaknya rusak, agamanya kafir, ya. Meskipun dia kaya, banyak temannya, kenalannya orang-orang besar. Mata'un qalil. Memang bisa dinikmati tapi sedikit. Wama mata'ul hayatid dunya wama mata'ul hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali mata', bisa dinikmati tapi menipu. Kenapa dikatakan menipu? Dunia itu halal apa haram sih? Halal, ya. Kenapa dikatakan menipu? Karena menghalangi dari nikmat yang sesungguhnya. Ya, kita cari duit sampai lupa sholat misalnya. Misal ini. Duit kan enak memang ya. Maksudnya enak tuh bisa untuk beli ini, bisa beli itu, bisa membiayai ini, membiayai itu. Tapi kalau karena itu kemudian kita meninggalkan ibadah sholat yang sholat itu pahalanya sangat besar. Orang berzina dengan orang meninggalkan sholat itu dosanya meninggalkan sholat lebih besar. Ya, padahal orang berzina itu kan jelek sekali di hadapan masyarakat, di hadapan itu udah orang jelek. Gak mungkin orang mengatakan orang baik. Orang jelek. Ternyata di pandangan Islam, orang yang tidak sholat lebih jelek. Lebih jelek. Sekarang, kenikmatan duniawiyah dikatakan menipu karena bisa menghalangi kenikmatan yang lebih. Ya, kenikmatan yang lebih dan berkepanjangan. Ini. Kita masuk hadis yang pertama. Ya, kita pelajari pelan-pelan agar kita paham. An Harithah ibn Wahab. Dari Harithah ibn Wahab. Ini nama sahabat radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ala ukhbirukum. Maukah aku kabarkan kepada kalian? Bi ahlil jannah, dengan penduduk surga. Maukah aku kabarkan kepada kalian siapakah penduduk surga, penduduk al-jannah? Nabi melanjutkan, penduduk surga itu kullu dha'ifin mutadha'afin lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Penduduk surga adalah setiap orang yang lemah dan diremehkan. Lemah dan diremehkan. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan kabulkan sumpahnya. Menunjukkan apa ini? Bukan sebatas lemah, tapi lemah yang soleh. Karena kalau ngomong mandi, cara wong Jawa, ya, kalau ngomong apa? Mandi, ya. Manjur. Seandainya dia bersumpah demi Allah, begini, begini, begini, terjadi. Ya, karena dia terbilang wali Allah. Terbilang wali Allah. Maukah aku kabarkan kepada kalian siapakah penduduk surga? Nabi mengatakan, ya di situ kan langsung Nabi melanjutkan lagi. Penduduk surga itu adalah setiap orang yang lemah, diremehkan. Seandainya, itu ada kalimat tapi. Walaupun lemah, diremehkan, tapi. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah, Allah izinkan untuk terjadi. Allah izinkan untuk terjadi. Maka jangan pernah meremehkan orang soleh. Walaupun orang soleh itu miskin, walaupun orang soleh itu gak terkenal, walaupun orang soleh itu orang yang dianggap remeh di tengah masyarakat. Hati-hati. Ya. Karena kalau dia ngomong, Allah dengar, entek. Habis nanti. Karena Allah yang menghabiskannya. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kok punya tenaga dalam gitu, bukan. Tapi punya tenaga atas. Yaitu apa? Linknya langsung ke pusat. Yaitu ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Lalu Nabi melanjutkan. Maukah aku kabarkan kepada kalian siapakah penduduk neraka? Kullu utullin jawazin mustakbirin muttafaqun alaih. Yaitu penduduk neraka, yaitu setiap orang yang utul. Utul itu al-ghalidh al-jafi. Orangnya kaku, keras. Kaku, keras. Ya. Penduduk neraka itu, ya, sifatnya adalah kaku dan keras. Sulit diomongi. Sulit dinasehati. Keras kepala. Ya, kalau orang keras kepala, angel domongi, memang udune dobong, ya. Nam dibuang ke dalam api neraka. Wal jawab. Jawab itu apa? Rakus tur pelit, ya. Rakus tapi pelit sekali. Jadi kalau dengan harta itu tuh dia pengen dapatnya banyak, tapi ketika naam outputnya mengeluarkannya itu kencang sekali. Jadi tamak, rakus tapi pelit. Itu calon penduduk neraka. Calon penduduk neraka. Artinya dia itu halal haram bras, ya kan? Apalagi syubhat halal banget menurut dia tuh, ya. Orang calon penduduk neraka itu jangankan mempertimbangkan haram gitu. Mempertimbangkan apa? Syubhat. Haram saja jadi halal, apalagi syubhat halal sekali, ya, menurut dia. Jadi penduduk neraka itu ada kullu utullin, orang yang kasar, kaku, keras kepala, jawazin, rakus dan pelit. Sangat rakus dan sangat pelit. Mustakbirin, kata Nabi yang ketiga apa? Sombong, merasa besar. Ya, merasa besar. Merasa besar itu tidak tentu besar loh, ya. Nah, karena ketika iblis merasa lebih besar dari Adam, sebenarnya kan Adam lebih besar dari siapa? Iblis. Ya, nah, cuman dia merasa. Ya, merasa itu apa? Ujare dewek. Ya, paham ya? Nah, ujare dewek. Dia merasa besar gitu. Dan sombong itu bisa menjangkiti makhluk kecil remeh. Ya kita contohnya, sudah kecil remeh, ringkih, meriangan, tetap mustakbir. Ya. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis ini, yang dinukilkan oleh sahabat yang mulia Harith ibn Wahab radhiyallahu ta'ala an, pada bab keutamaan muslimin yang lemah, muslimin yang seringkali diremehkan, karena mungkin penyakitan, karena mungkin tidak punya keluarga banyak, karena mungkin hartanya sedikit, karena mungkin tidak terkenal. Ya mana mungkin ya orang hartanya sedikit, kalau terkenal kan jarang ya. Orang yang hartanya sedikit, meriangan, ya jarang kok kemudian terkenal. Ya, kemudian terkenal itu jarang. Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan keutamaan mereka. Mereka yang seperti ini dengan syarat salih calon-calon penduduk al-jannah. Calon-calon penduduk al-jannah malah tanggungannya ringan. Tanggungannya ringan. Orang terkenal kan sulit ya. Orang terkenal itu akan mirip jadi munafik. Di depan kamera, di depan telinga orang mesti pengin terdengar baik dan pengin terlihat baik, ya enggak? Padahal dia semrawut, tapi kalau di depan kamera ya seperti orang bermartabat lah ya, kalau ngomong ditata ya, padahal dia aslinya semrawut, aslinya tidak punya akhlak, kayak munafik nggak? Kayak munafik. Jadi orang terkenal itu menguji keikhlasan, menguji ketulusan, ya. Karena manusia takut dicela dan senang dipuji, seringnya kalah kalau udah diuji dengan kemasyhuran itu. Karena takut dicela, senang dipuji. Ini kan penyakitnya kita. Kita tuh kalau hidup sebenarnya jangan rungsing atau jangan memikirkan omongan orang sebenarnya. Ya, karena mereka enggak punya neraka, enggak punya surga, enggak punya aljannah, enggak punya annar. Ya. Kita itu ya, yang penting diridhoi enggak oleh Allah gitu. Bukan artinya kita mengajak untuk diri kita itu ndablek gitu. Enggak. Ya. Ini bukan seruan untuk ndablek, bukan. Tapi seruan untuk ya mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dikritik akhlaknya dan memang kita salah, ya berarti itu memang tidak diridhoi oleh Allah. Kita harus mendengar. Jangan utul. Jangan apa? Keras kepala, jangan kaku, ya. Jangan punya prinsip daripada wirang lah mending jadi batang. Jangan. Daripada saya itu malu mending sekalian binasa gitu, jangan. Malu enggak apa-apa, yang penting masuk surga gitu loh. Nah, kan kita kadang-kadang kepentok dosa terus diomongin kan izin ya. Izin, malu, enggak apa-apa. Mending malu di sini daripada nanti sengsara di akhirat, ya. Nah, ini. Penduduk surga adalah mereka yang muslim, mukmin, muttaqi meskipun dia lemah, diremehkan. Kenapa saya katakan ini orang yang soleh, orang yang muslim, orang yang mukmin, orang yang bertakwa, padahal tidak ada lafaznya di situ? Karena lanjutan sabda Nabi, lau aqsama 'alallah la abarrahu. Seandainya dia bicara bersumpah atas nama Allah, langsung diijabahi. Langsung diijabahi. Ya. Ini tanda ahlil jannah. Tanda ahlil jannah. Mereka tidak mementingkan kedudukan di tengah manusia. Mereka tidak cari muka di hadapan manusia. Mboten caper. Ya. Demikian pula tidak carmuk, cari muka. Tidak pula cari jabatan. Tidak pula cari kedudukan di hati manusia. Tidak. Mereka penduduk surga itu tidak pernah berpikir itu. Ya. Dan itulah makna keikhlasan. Itulah makna keikhlasan. Dan itulah kunci keistiqomahan. Kunci keistiqomahan itu ini. Ya. Tidak pernah mementingkan posisinya di hadapan manusia. Ya. Tapi dia selalu berpikir bagaimana posisinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dia pikir itu. Ya. Karena posisi di sisi manusia akan mengikuti. Kalau kita mulia di sisi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat orang-orang baik mencintai kita walaupun tidak kenal. Ya, walaupun tidak kenal. Betul enggak Abu Jundi? Nabi Muhammad SAW Abu Jundi kenal enggak? Enggak. Tapi kan Abu Jundi cinta kan kepada Nabi SAW. Para sahabat, orang-orang soleh. Kita enggak kenal. Kita saking cintanya di tahun 2024 mau dicela orang, mau diapa, aku ngikuti Nabi, ngikuti para sahabat. Itu kan karena saking cintanya. Siapa yang membuat kita bisa cinta kepada mereka yang sudah jadi mayit? Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebaliknya, orang kalau dia ini mencari muka, mencari kedudukan di tengah manusia, mungkin dapat. Tapi yang beneran, yang cinta ke dia ya orang-orang yang selevel dia. Selevel dia. Nah, tapi orang yang benar-benar baik tidak akan bisa mencintai orang yang seperti itu. Karena dia berlaku seperti munafik. Berlaku seperti apa? Munafik. Udah tulus apa adanya, ya. Kuncinya satu, dalam hidup ini mencari keridhaan Allah, mencari posisi di sisi Allah. Karena itu yang paling penting. Ya. Yamil ilal khumul wa ila adamiz zuhur. Sehingga dia lebih condong untuk tidak mau terkenal. Tidak mau terkenal. Lah itu kok para ulama terkenal. Ya. Al-Syeikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i. Itu di Damaj. Damaj itu lembah. Tidak ada listrik. Kalau mau SMS, HP-nya dilemparkan ke atas. Nyantol sinyal turun baru kekirim. Kluning gitu. Ya, kalau SMS zaman itu kan 10.000 atau 7.000 sekali SMS. Ya, luar negeri sih. Nah, tapi nyatanya Asy-Syaikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala terkenal di tengah orang-orang soleh dunia. Bukan terkenal di sisi orang-orang yang gak soleh ya. Nah, kalau terkenal di sisi orang-orang yang gak soleh sih penting melebung TV, sugih. Ya, banyak acaranya kan terkenal gitu ya. Nah, walaupun bejat, walaupun rusak. Tapi kan enggak ada nilainya. Yang kita sedang bicarakan itu adalah ya terkenal di sisi orang-orang baik. Nah, apakah Syekh Muqbil misalnya seperti Syekh Muqbil atau seperti ulama-ulama yang lain itu na'am sengaja-sengaja untuk pengen terkenal? Jawabannya tidak. Itu rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak juga orang bikin konten pengen terkenal, ya enggak ada yang subscribe misalnya. Enggak ada yang nyenengi, enggak ada yang gandrungi, enggak ada yang ngefan, enggak ada yang seneng, kan ada. Sudah berusaha supaya dianya terkenal, naik daun, no semplek baik. Ya, enggak pernah naik-naik gitu. Ya. Tapi barakallahu fikum, orang yang ikhlas, orang yang tulus, ketika dia tidak pengin terkenal, tapi qadarullah Allah takdirkan terkenal. Jadi bukan terkenal karena dia cari haus dengan keterkenalan, tapi Allah yang membuat dia terkenal. Ya, itu beda. Ya, itu apa? Beda itu memang barakallahu fikum, pemberian Allah dari satu sisi dan yang satu sisi lagi ujian. Saya tadi katakan memang terkenal itu ujian. Ya, ujian. Satu sisi terkenal itu kan nikmat. Nikmat. Sehingga dia bisa menyampaikan ilmu lebih banyak, ya kan? Nah, manfaatnya lebih meluas. Li'annahu yara annal muhimma an yakuna lahu jahun indallahi azza wa jall. Karena orang seperti ini lebih memandang penting posisinya di sisi Allah azza wa jall. La ayyakuna syarifan fi qaumih. Bukan menjadi kepentingannya dimulia-muliakan di tengah kaumnya. Auza azamatin fihim. Dia tidak ingin menonjol di tengah sesama Bani Adam. Ya, biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Maka ajaran Islam seringnya mendidik kita untuk biasa-biasa saja. Ya enggak? Contohnya soft sholat nih. Kan enggak dibedakan. Orang kaya, orang miskin, pejabat atau enggak kan ya soft bareng. Apalagi orang tawaf, orang sa'i, orang haji, orang umroh. Campur. Ini umroh gratisan. Ini umroh bayar. Ini umroh eksekutif. Ini umroh ini. Bareng kan? Bareng. Wukuf di Arafah, mau haji plus, haji reguler, haji apapun. Tetap di Arafah, kepanasan. Donga ya bareng-bareng. Kenapa? Karena tidak ada yang diunggulkan di tengah Islam. Kecuali orang yang bertakwa, orang yang berilmu, orang yang imannya bagus. Dan mereka tidak suka menonjolkan diri. Tidak suka menonjolkan apa? Diri mereka. Nah, maka ini hendaknya menjadi perhatian. Ya. Jangan disalahfahami, yang penting lemah, yang penting diremehkan. Yang paling penting itu apa? Solehnya itu loh. Ya. Saya pengen diremehkan orang, bukan. Ya. Karena banyak juga orang yang sudah remeh, miskin, gak terkenal, gak pernah sholat lagi. Ya. Udah miskin, ngenes, gak pernah sholat, belepotan, ngemis kesana kemari gitu. Ada. Tapi sebaliknya dia sudah rajin beribadah, mulia, ya dipandang orang. Jadi yang menjadi inti apa ini? Solehnya. Ya. Seandainya kita miskin gak apa-apa, yang penting soleh. Seandainya kita itu dianggap orang kecil, gak apa-apa, yang penting apa? Soleh. Itu yang menjadi titik. Karena penduduk surga itu seperti itu. Tidak pernah mencari jabatan di tengah orang, ya. Formal dan non formal loh ya, tidak hanya yang formal gitu. Walidzalika tajidu ahlal akhirati la yahtammuna bima yafutuhum minad dunya. Oleh karenanya engkau akan dapati orang yang mencari akhirat tidak akan mementingkan sehingga merasa sedih ketika ada urusan duniawiyah yang terlewatkan. Karena memang tujuannya akhirat, jadi di dunia dia merasa memang mampir, urusan dunia datang ya diterima, enggak datang ya bersabar. Dia menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jal. Yang dia pentingkan, yang dia tangisi itu kalau udah gak bisa sholat, gak bisa ngaji, gak bisa baca Quran tuh dia nangis-nangis sedih. Tapi kalau misalnya hari ini jualan lakunya segini, hari ini begini, dia biasa aja lah. Datang yang diterima, alhamdulillah. Gak datang ya udah usaha, udah dapat pahala. Karena dia tujuannya bukan dunia. Tujuannya apa? Akhirat. Dia dagang apapun tujuannya akhirat. Supaya dia menjaga diri dari meminta-minta. Kan tujuan akhirat berarti. Bukan untuk sugih gitu, bukan. Saya usaha ini bukan untuk sugih. Saya usaha ini agar bisa beribadah kepada Allah. Jamin jenengan kalau kayak gitu adem uripe. Ya. Karena enggak ada target. Dapat 10 ribu ya udah bisa untuk ibadah. Dapat 15 ya udah bisa untuk ibadah. Dapat 20 yang ibadah. Sampai dapat 2 juta, 3 juta juga. Selalu diarahkan untuk apa? Beribadah. Ya. Ciri-ciri orang akan bahagia itu bertambah hartanya, bertambah dermawannya. Bertambah hartanya, bertambah dermawan. Bertambah hartanya, bertambah dermawan. Ya. Apalagi disambungkan dengan lanjutan hadis, rakus pelit calon penduduk mana? Penduduk neraka. Ya. Calon penduduk neraka. Ini. Wa anna taghyiral hali minal muhal. Merubah keadaan itu adalah sesuatu yang mustahil. Maksudnya melawan takdir Allah. Bukan untuk membuat kita ngedon atau tidak mau berusaha. Aku turunan miskin ya orang bakal berubah gitu. Bukan. Ini bukan. Maksud ucapan beliau rahimahullah ta'ala Ibnu Utsaimin adalah apa? Tidak akan bisa merubah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sudah pilih tempat strategis, modalnya juga udah banyak, tidak akan bisa merubah rezekimu. Sudah merantau jauh, sudah kemanapun gak bakal bisa merubah rezekimu. Tapi kamu harus usaha. Tapi kamu harus apa? Usaha, seperti itu. Dan ahlul akhirah tidak pernah sedih dengan usahanya yang sepi ataupun rame gitu, gak ada. Kenapa? Karena tujuannya bukan di sini, di akhirat. Ya. Nah, apa ada sahabat stres gara-gara dunia gitu? Gak pernah dengar kan ceritanya? Justru kita dengarnya itu Talha ibn Ubaidillah bingung duitnya kaken. Terus istrinya bilang apa? Ngapain kamu bingung? Udah bagi-bagi aja. Ya. Nah, berbalik ya sama istri-istri zaman sekarang. Umumnya gitu. Dikasih 20 juta ya duit apa sih semeneh. 20 juta padahal goletnya udah jengkang jengking. Nah, barakallahu fikum. Tapi ya demikian. Kalau wanita-wanita zaman salaf rahimahumullah itu suaminya mau pergi kerja itu bilang, "Pah, Abi, kami siap lapar, tapi kami enggak siap disentuh api neraka. Cari yang halal." Cari yang halal, ya. Nah, kebalikannya kalau zaman sekarang ya nek bisa kredit ribane sing akeh dadi gagah duwe mobil anyar gitu. Nah, ditakoni kan teman dan patut apalagi pas lebaran wis duwe omah burung wis ya nang di sana di perumahan ini padahal anu nyicil kabeh ya barakallahu fikum. Nah, ini itu ujian ya, ujian. Enggak usah pengin kelihatan top di hadapan manusia, tapi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mending tidak punya hutang ribawiyah, penghasilannya halal, ibadahnya bagus. Ya, ditanya udah punya rumah belum? Gitu kan ngapa terus? Ya, terus sekarang di mana? Ngontrak. Ya, ngontrak terus. Ya, alhamdulillah malah bisa ngerasakan rumah sini, rumah sana. Ya, ya. Intinya kita bisa mensyukuri setiap keadaan kita gitu loh. Ya, kalau bisa bikin rumah ya alhamdulillah. Tapi ketika tidak bisa bikin rumah, belum bisa, ya belum bisa, itu tidak dosa. Apa ada orang masuk neraka gara-gara miskin? Bukan. Pol-polnya sudah miskin, tidak soleh lah itu masuk neraka, ya. Ini. Paham sampai di sini paham ya? Ya. Wa annahu la yumkin raf'u ma waqa' wa la daf'u ma qudir. Illa bil asbabis syar'iyyah allati ja'alaha Allah taala sababan. Seorang mukmin yang mencari akhirat itu yakin bahwa tidak mungkin sesuatu yang sudah terjadi kemudian ditolak. Sesuatu yang sudah ditakdirkan ditolak. Tapi mereka yakin bahwa apa yang Allah takdirkan, dia bisa ubah dengan takdir yang lain, yaitu dengan melakukan sebab-sebab syariah. Maksudnya bagaimana? Misalnya, kita dagang bangkrut. Sebab syariah untuk mengatasi musibah ini itu apa? Kita berdoa kepada Allah, Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairu minha. Ya Allah, berilah pahala pada musibahku ini. Kan bisa jadi tiba-tiba kobong usahanya, kan bisa jadi kan? Ya. Wa khlufli khairu minha, dan gantikan untukku yang lebih baik. Berarti kan ini, nah, dia yakin bahwa takdir Allah itu tidak bisa diangkat, tapi dia bisa mengusahakan, ya, perbaikan. Usaha perbaikan dengan apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu min afdalil asbab asy-syar'iyyah. Termasuk sebab yang paling syar'i. Yang kedua, melakukan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah, ya, merintis lagi semampunya, mencari lagi semampunya, kan begitu. Bukan kemudian bangkrut, aku harap ngajian ulah nyupang, ya, mau pesugihan misalnya, dengan kesyirikan ben cepet jalan pintas, atau saya ngerampok, atau saya jualan bid'ah, atau saya jualan ini, ya, jualan bid'ah laku apa enggak, Pak? Yulah laris, ya. Zaman sekarang apalagi di tempat kita waliyadzubillah, ya. Kalau dulu tanggapan tuh, ya, tanggapan ada tanggapan wayang, tanggapan lengger, tanggapan ebek, sekarang bisa tanggapan selawatan, Pak. Ya. Ya. Yuk cuma gundung. Kalau mau selawatan enggak usah pakai acara yang kayak gitu kan juga bisa kan? Bisa. Dan itu pasti ada paketannya, paketan sound system, paketan ini, paketan itu. Masa enggak ada paketannya, enggak percaya, ya. Ikhlas datang selawatan enggak? Saya enggak percaya. Ya, barakallahu fikum. Buktinya laris enggak? Laris, barakallahu fikum. Itu termasuk sebab syariah atau sebab tidak syar'i? Tidak syar'i. Tidak syar'i. Naam. Barakallahu fikum. Ini. Wa qawlu law aqsama 'alallahi la abarrahu, ya'ni law halafa 'ala syai'in la yassarallahu lahu amrah. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah atas sesuatu, niscaya Allah akan mudahkan sesuatu tersebut benar-benar terjadi. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala merealisasikan apa yang dia sumpahkan atas namanya, dan ini banyak terjadi. Dia bersumpah karena betul-betul percaya kepada Allah akan mengabulkannya. Akan apa? Mengabulkannya. Ya. Nah, kalau orang Arab itu tergambar, kalau orang kita, orang Jawa kayak gini, ya belum tentu tergambar, karena kalau mereka itu billah alaik gitu, kalau biasa gitu mereka itu, demi Allah, salak billah, saya bertanya kepadamu dengan nama Allah kayak gitu. Padahal as'aluka billah, tapi kalau orang sana saking singkatannya salak billah. Nah, barakallahu fikum. Ini. Jadi as'aluka billah, uqsim alaik, gitu-gitu biasa di tengah mereka. Ya. Artinya orang yang lemah, diremehkan, ya, ucapannya itu manjur dikala dia soleh. Dikala dia apa? Soleh. Nah, karena dia terhitung wali Allah. Tapi enggak ada wali jazab gitu, enggak ada ya. Orang gila dibilang jazab. Jazaba itu artinya apa? Terambil akalnya. Jadi perasaan normalnya sebagai manusia itu enggak ada. Ya. Terus berdalil ngawur-ngawur dengan apa? Dengan wanita-wanita yang melihat Nabi Yusuf dengan kegantengannya, kemudian dia motong tangannya sampai berdarah-darah. Itu kan jazab gitu loh. Saking kagumnya motong tangan enggak sengaja. Ya. Jadi kagum, terkondisikan sehingga tidak terasa untuk kemudian melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Nah, jadi itu dia tuh saking topnya wali gitu ya. Nyoret apa-apa ya tetap wali. Ini enggak mungkin. Karena apa? Enggak ada sejarahnya orang saleh terus gila, gitu enggak ada. Gila ya gila, rufi'al aqlam wa jaffatis suhuf. Rufi'al aqlam anil nam majnunin. Catatan amal itu diangkat dari orang-orang gila, ya. Orang gila diagung-agungkan, berarti yang gila yang mana? Yang waras. Barakallahu fikum. Nah, mau enggak mau, sadar enggak sadar, memang kenyataannya seperti itu. Memang kenyataannya seperti itu. Barakallahu fikum. Naam. Ini. Jadi ini wali Allah itu adalah orang yang taat kepadanya dan tidak mungkin gila. Orang kalau tambah taat kepada Allah itu tambah sehat, tambah waras, ya. Naam, Muhammad ibn Thayyib atau Muhammad ibn Thahir rahimahullah, seorang ulama, dia dari dermaga loncat ke kapal. Ya gitu ya, atau dari kapal loncat ke dermaga. Orang pada takon, soalnya ini orang udah umur 100 lebih. Kalau anak muda lompat-lompat sih biasa lah ya. Ini orang tua 100 lebih lompat-lompat. Ditanya, "Kenapa engkau lompat-lompat?" Namanya orang tua kan ya, gitu ya. "Saya ini bersyukur kepada Allah, tubuhku tidak saya gunakan untuk bermaksiat di masa muda, sehingga saya di masa tua tetap kuat. Tetap apa kuat? Enggak pikun, ora kelalenan, ya. Naam. Barakallahu. Ini. Ulama-ulama sekarang, Asy-Syaikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, ya. Saya pernah ikut majelisnya beliau di Mekah. Orangnya sudah tua, tapi masih ngerti hadis dengan tajam. Ya, kita yang muda-muda, ya. Ya minimal alhamdulillah ngaji lah ya, dengar hadis. Gitu. Tapi saya pengen cerita sekali berbeliau itu. Beliau tuh kuliahnya kumlot, master hadis. Ya, beliau udah umur 90 sekian tahun. Ya, memang taklimnya cuma 15 menit, 20 menit. Tapi kan kelihatan walaupun sudah mbah-mbah, sudah sangat sepuh, ketika menyampaikan hadis, menghukumi hadis, itu tetap tajam dan jelas gitu loh. Ya. Memang suaranya namanya sudah mbah-mbah ya suaranya gitu. Ya, cuman kan kelihatan sekali ilmunya tajam. Gini, mantap gitu loh. Mantap. Kenapa? Karena para ulama rahimahumullah ya afna hayatahum lidda'wah. Lil ilmi wal amali wad da'wati ilallah. Mereka menghabiskan umurnya untuk ilmu, untuk beramal, untuk berdakwah. Untuk apa? Berdakwah. Naam, hafizahumullah man ahyahum au min ahyaihim. Barakallahu fikum. Ini contoh ya. Rabi' binti Nadhr radhiyallahu ta'ala anha, ini Rubayyi' binti Nadhr, ini sahabiyah dari kalangan Ansar. Dia ya qadarullah ma syafa'al mematahkan gigi perempuan lain. Ada kisahnya enggak? Ada kisahnya kan? Gigi dengan gigi, nyawa dengan nyawa, kan kayak gitu kan ada ayatnya. Mereka pun mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk dikisos, artinya giginya Rubayyi ibn Nadhr al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha diputuskan untuk apa? Ya dipotong juga, wong dia salah memotong, ya berarti giginya juga dipatahkan. Allah berfirman, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni. Dan kami telah tuliskan sebagai kewajiban, jiwa dibalas jiwa, ya, mata dibalas mata, telinga dibalas telinga, hidung dibalas hidung, gigi dibalas gigi. Maka Anas ibn Nadhr, saudaranya Rubayyi, ya mamase atau adine gitu, rayinya, mengatakan, wallahi ya Rasulullah, bersumpah gak ini? Bersumpah. Wallahi ya Rasulullah, la tuksir saniyatar Rabi'. Wahai Rasulullah, jangan patahkan Gigi Seri Rubayyi, afan, bukan Robi, Rubayyi, karena perempuan. Faqala ya Anas, kitab Allah qisas. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Anas, di dalam kitabnya Allah, ya, itu peraturannya qisas. Berarti saudarimu itu harus dipatahkan giginya. Wallahi la tuktir saniyatar Rubayyi, demi Allah, wahai Rasulullah, jangan engkau patahkan. Akhirnya apa? Dilobi lagi keluarganya, dimaafkan. Paham ya? Jadi ketika dia bersumpah atas nama Allah, Anas ini orang kecil, ya. Anas ini nam tidak terkenal kan, jenengan aja baru dengar kan, Anas bin Nadhr gitu. Radhiyallahu taala anhu dan Rubayyi radhiyallahu taala anhuma. Jadi dia bersumpah, dia yakin Allah akan memberikan jalan keluar, jangan sampai dipatahkan itu gigi. Memang secara kitabullah ya dipatahkan. Cuman kan kalau digugurkan haknya oleh keluarganya, kan apa? Dimaafkan kan enggak jadi. Allah bukakan hati keluarga korban, ya. Akhirnya dimaafkan, tidak terjadi. Ya. Nah, dia lemah, diremehkan. Tapi ketika bersumpah, Allah mudahkan untuk terrealisasi. Wallahi ya Rasulullah, la tuksir ya thaniyatar Rubayyi'. Naam, ini contoh. Barakallahu fikum. Jadi sahabat tuh enggak ada yang meragukan Al-Qur'an, itu memang hukum Al-Qur'an. Sahabat tidak ingin membantah Nabi, enggak. Tapi sahabat ini sangat yakin Allah akan memberikan jalan keluar gitu loh. Demi Allah wahai Rasulullah, jangan engkau patahkan. Ya. Padahal siapa yang bisa membuka hati keluarga korban kecuali Allah. Ini bukti dia memiliki kedudukan di sisi Allah, ya enggak? Iya. Walaupun lemah, tapi ketika dia bersumpah atas nama Allah, Allah mudahkan. Itu udah enggak ada kekuatan lain kecuali kekuatan langit, kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Naam. Ini. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan sejenak. Bersumpah itu bermacam-macam ya. Bersumpah itu bermacam-macam. Salah satu macamnya ini. Dia bersumpah dengan dasar keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan. Di sana ada sumpah lagi, misalnya seorang ustaz atau seorang guru atau seorang syekh, seorang ulama bersumpah ketika berfatwa untuk menegaskan, ya, demi Allah ini adalah bid'ah misalnya. Ini boleh untuk menegaskan. Dan banyak contohnya, ya. Al-halif minal mufti. Bersumpah, sumpahnya seorang mufti. Kemudian ada sumpah yang dilarang. Sumpah yang dilarang itu salah satunya adalah sumpah yang muncul karena bangga diri, ujub. Seperti seorang Bani Israel yang terus menasehati saudaranya yang bermaksiat kepada Allah. Karena dia merasa lebih bersih, merasa lebih taat, akhirnya dia bersumpah, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Ini namanya ta'ali. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla ughfira li fulan qad ghafartu lah wa ahbattu 'amalak." Rawahu Muslim. Siapa yang berani bersumpah atas namaku untuk aku tidak mengampuni fulan, sungguh aku telah mengampuninya dan aku telah menggugurkan pahala amalanmu. Bahaya kan? Bahaya. Ini sama-sama bersumpah tapi hukumnya berbeda. Beda. Kalau yang pertama bersumpah karena yakin Allah akan memudahkan urusan-urusan. Yang kedua bersumpah karena ingin menegaskan sebuah jawaban. Yang ketiga bersumpah naam lancang kepada Allah karena didasari dia ujub dan bangga diri sehingga meremehkan orang. Ya, kamu ini enggak bakal dimaafin oleh Allah. Kamu ini tidak akan diterima tobatnya. Itu kan lancang. mengampuni, diterima taubatnya, itu urusan hamba atau urusan Allah? Urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, maukah aku kabarkan kepada kalian penduduk neraka? Penduduk neraka yaitu setiap orang yang keras, orang yang jawab, jawab ini banyak tafsirannya. Tafsiran yang saya sampaikan tadi adalah rakus dan pelit. Tapi ada tafsiran berikutnya adalah apa? Orang yang tidak punya kesabaran. Selalu ngurutu aja uripe gitu loh. Gak pernah dia bersyukur. Ya. Nah. Identik gak? Orang rakus kayak gitu gak? Walaupun larisnya ditakoni sepi. Iya. Gimana dagangannya? Wah, lagi sepi. Jangan kayak kuburan. Ya ilaha illallah. Ya, kuburan basically rame ya pak ya. Iya. Barakallahu fikum. Jadi ada yang menafsirkan jawab adalah orang yang suka ngeluh. Kita aja ya kalau dengar orang senang ngeluh, senang apa ora? Jen warik ya kan kita itu kalau dengar ketemu kefal hal, bekhair, ada masalah gini, ada masalah terus dikiranya dia tok. Ya. Ya sekali-kali ya walaupun ada masalah ya alhamdulillah, ya kan? Jadi orang yang dengar kayak ini, apalagi Allah yang setiap hari memberi nikmat ke dia kok dikufuri gitu. Allah subhanahu wa ta'ala setiap saat memberikan ke dia nikmat-nikmat. Kok ditanya hamba yang lain ngomongnya apa? Susah. Jenengan kalau punya karyawan kayak gini, dicitak gak? Ya antum gaji, antum gini kok ditanya sama rekannya gimana? Susah gini kan suudon, jangan-jangan bosnya orang gaji kan gitu. Nah, jawab. Mustakbir. Contohnya jawab itu kalau diartikan dia enggak sabar itu adalah orang yang di zaman Nabi jihad dia kelihatan sekali hebat gitu ya. Perang ke sana perang ke sini sampai akhirnya dia bunuh diri karena tidak sabar dengan luka yang ada pada dirinya. Sahabat yang mengikutinya kemudian mengatakan aku benar-benar ya bersaksi bahwasanya aku adalah Rasulullah. Kenapa? Karena orang itu benar-benar seperti yang engkau katakan, ternyata bunuh diri di ujung kematiannya. Dia berarti apa? Jawab. Apa? Tidak sabaran. Ya, tidak sabaran. Bisa berarti menggerutu, bisa berarti tidak menerima takdir, tidak sabar dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka orang gerutu tempatnya di mana? Di neraka. Jangan senang gerutu. Ya. Nah, udah jalani. Allah itu tidak akan menguji kita karena ingin menghancurkan kita. Enggak. Jangan suuzon, jangan curiga sama Allah. Enggak boleh. Ya. Allah memberikan ujian kepada kita pasti ya adalah ya kebaikan. Sekolahan lah ya. Nah, sekolahan. Ini. Mustakbir. Yang ketiga apa? Mustakbir, sombong. Sombong kita udah tahu, menolak al-haq dan meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain. Dan ini bisa campur. Ini bisa campur. Maksudnya sudah meremehkan dan menolak al-haq. Contohnya iblis. Iblis diperintah sujud gak mau. Kan menolak al-haq. Meremehkan Adam. Berarti apa? Campur. Ya. Nah. Dan sekali lagi, kalau kita didakwahi, diceramahi ustaz, diceramahi guru, kok kita ngeyel, tidak mau ngikut, itu ruginya bukan ke ustadz, bukan rugi ke guru. Tapi ruginya ke diri kita sendiri. Ya. Nah, karena kita bisa terbilang mu'anid, orang yang menentang, bisa dibilang jahid, orang yang mengingkari dan melawan, bisa dibilang juga apa? Mustakbir. Orang yang apa? Orang yang sombong. Ya, ruginya untuk diri kita sendiri. Barangkali ada yang mau bertanya? Boleh? Nah, hukum orang yang mengaminkan penipu gitu ya. Barakallahu fikum ya. Nah, sebenarnya itu termasuk dari fenomena lemahnya kita kepada akhirat ya. Tapi semangatnya kita kepada dunia sehingga banyak orang jatuh pada hal-hal yang aneh-aneh seperti ini tadi. Kan orang kalau misalnya punya kepentingan akhirat dan dengan dunia itu zuhud atau tidak tamak, moso ya percaya orang yang mengaminkan dapat 10 miliar gitu, ya gampang kurang amin-amin tok, ya kan? Iya. Kalau hukumnya ya, barakallahu fikum, jangan ya. Hukumnya tuh jangan terbawa seperti itu. Karena media sosial ini memang, barakallahu fikum, negatifnya juga banyak. Negatifnya juga banyak. Jangan percaya yang seperti itu. Kalau ada yang ikut mengaminkan ya, melakukan hal kebodohan lah. Dia melakukan hal kebodohan. Ya, kita katakan haram berdosa ya, atas dasar apa kan? Namanya, di dalam hadis, kalau orang ya mendoakan saudaranya, nanti malaikat mendoakan yang semisal. Di samping dia ada orang yang mengaminkan, maka dihitung orang yang mendoakan juga, ya kan? Misalnya kita lagi berdoa, ya Allah mudah-mudahan urusan asatidzah, ikhwan-ikhwan semua dimudahkan oleh Allah. Terus antum itu gini, amin gitu kan. Antum dengan saya sama-sama dihitung berdoa. Malaikat menjamin, kamu juga akan dimudahkan urusannya. Nah, kalau yang seperti ini, jelas ada nasnya. Kalau yang seperti itu kan apa? Menjaring orang-orang bodoh, menjaring orang-orang yang barakallahu fikum ada ketamakan dengan apa? Dunia. Orang ketamakan dengan dunia itu judi online ikut. Kan karena pengen cepat sugih gitu loh. Nah, kalau dodol kayak kamu untungnya 5.000, 10.000 ya kesel ya, enggak taunya judi online itu apa? Memiskinkan ya, memiskinkan. Dan informasinya orang Indonesia yang paling banyak lah. Nah, barakallahu fikum. Ini terdengar jual tanah, enggak taunya untuk nutupi utang pinjol lah. Ya, atau judi online ya, barakallahu fikum. Ini menyedihkan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan mereka dan kita semua. Gitu ya, Mbak ya. Ya, nah kalau ada yang mau amin jangan gitu ya. Dah cukup. Wanita salaf gitu. Nam ya. Ya memang itulah yang apa namanya? realita yang terjadi memang harus diobati dengan ilmu, dengan iman. Sekali lagi, kalau ketika jualan es kok hujan, satu kan enggak mesti pasti enggak laku kan, enggak mesti kan? Ya enggak mesti juga. Begitu hujan terus enggak laku kan enggak juga ya. Nah, tapi kalau betulan enggak laku kan hari tidak cuman itu. Kan gitu, hari enggak cuman itu gitu loh. Orang-orang yang menjadi sales dan marketing pasti paham. Ya kan? Baru datang nawarin, Pak, ini orang butuh. Tadi besok datang lagi. Kenapa? Karena dia tahu hari ini mungkin dia enggak butuh, tapi masih ada hari lagi untuk dia nawari kan gitu. Sama, apalagi ini cuaca. Cuaca itu urusannya sudah dengan yang atas. Kita enggak mungkin bisa nyeting. Mendung minggir ya, pawang hujan. Enggak ada. Ya udah. Keadaan seperti ini ya kita pahamkan, insyaallah besok akan ada hari lagi ya. Nah, tapi seminggu dah mendungnya, ya sabare seminggu gitu. Barakallahu fikum. Ya apa barakallahu fikum, fenomena seperti itu memang harus terus disertai dengan nasihat yang baik, komunikasi yang baik, iman yang baik. Nah, tapi tidak memungkiri ya, bagi kaum lelaki ya, puyeng-puyengnya sabarnya dapat pahala lah. Nah, insyaallah ya. Yang penting jangan menjadi laki-laki yang tidak punya martabat. Laki-laki yang tidak punya martabat itu apa? Laki-laki yang ora gelem ngodek. Ya. Nah, jere wong lanang tapi enggak tanggung jawab. Nah, itu diragukan ya. Diragukan dan merugikan sih soalnya orang kayak gitu. Barakallahu fikum. Kamu laki-laki ya bertanggung jawab urusan hasilnya sedikit ya. Urusannya rezekinya minallah subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Barakallahu fikum. Ingat, lemah, miskin, tidak terkenal. Yang penting soleh. Ini boleh. Naam. Barakallahu fikum, jawabannya wallahu a'lam. Ya, itu apakah ada kesamaan? Jadi di bab fikih itu ada mukhtalif muftariq, maksudnya ada sesuatu yang memang dibedakan hukumnya dalam keadaan kelihatannya sama sebabnya. Ya. Ini saya enggak tahu jawabannya. Enggak tahu jawabannya wallahu a'lam. Yang jelas pada kasus kisos potong tangan itu ya memang ketika dijalankan oleh Nabi ya berarti ya disahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Di bab ini beliau tidak jadi melanjutkan, ya, pasti ada kasus khusus. Tidak mungkin Nabi dan para sahabat melarang. Cuman mengkompromikannya seperti apa, ana yang enggak tahu. Ana yang enggak tahu. Karena dalam bab fikih itu ada istilah kayak gitu. Ada istilah hal-hal yang apa namanya? Fawariq. Fawariq itu sesuatu yang luar biasa, spesifikasi dan sangat khusus pada pembahasan yang sifatnya umum. Ya, ada pengecualian-pengecualian, ya. Naam, gitu. Barakallahu fikum. Ini ya, tiga ya. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.